Oh, baru nulis. Ma'zur. Ya. Talib. Sujak. Talib yang pemberani. Siapa? Tidak ada yang pemberani? Jamal. Betul. Cuman. Sama. Insyaallah. Saiful. Insyaallah. Baik. Minggu depan insyaallah ya. Insyaallah. Malam Senin mendatang insyaallah. Ya, amin ya. Amiyah dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada hadis ini, kita bacakan syarah penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Di mana muallif menceritakan menyebutkan tentang kondisi para salaf, yakni para sahabat. Bagaimana para sahabat keadaan mereka itu barakallahu fikum sangat menjaga segala jenis ketaatan. Berbeda halnya keadaan sesudahnya. Yakni pada zaman sekarang ini terkhusus di mana muallif menyebutkan salah satu contoh. Kalau pada zaman sahabat yang namanya sholat berjamaah di masjid itu amat sangat diperhatikan. Dan para salaf, para sahabat tidak meremehkan yang satu ini. Sehingga kalau ada orang tidak sholat berjamaah, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, laki-laki tersebut sakit. Yang ma'zur, diberi uzur sakitnya. Atau yang kedua, munafikun ma'lumun bin nifaq. Seorang yang muttaham tertuduh munafik dan ma'lumun jelas diketahui keadaan nifaknya. Ini dua keadaan kata Syekh, di mana para sahabat tidak pernah meremehkan yang namanya menjaga sholat berjamaah di masjid. Coba kita lihat kondisi zaman sekarang. Ya, kondisi zaman sekarang jauh keadaannya. Menganggap remeh hal tersebut. Contoh yang kedua muallif menyebutkan di sini. Wa kadzalika aidan al-ghisyu. Contoh yang kedua, hal-hal yang dianggap remeh. Tapi itu termasuk perkara yang membinasakan. Contoh yang kedua ialah al-ghish. Ghish yakni menipu. Menipu, membuat tipuan. Fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kita lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan dari jalan Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassa falaysa minni." Dalam riwayat yang lain, "Man ghassana falaysa minna." Siapa yang menipu kepada kami, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Iya, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Naam, dari jalan Abu Hurairah. Jadi yang namanya orang menipu itu perkara yang besar urusannya. Sampai Nabi SAW mengancam, falaisa minna, dia bukan termasuk dari kami. Lakin undur ayuhan nas al-yawma, tapi coba anda lihat. Coba lihat manusia pada hari ini, kata Syekh. Tajidu annal ghisya indahum ahwanu fi kathirin minal asyai. yang namanya membuat tipuan di sisi manusia, ahwan, dianggap hal yang remeh. Min kasirin minal asya, pada perkara dari perkara-perkara yang banyak, dalam urusan bisnis ya, dalam urusan muamalah dagang misalnya, yang namanya tipu menipu, naudzubillah min dalik, itu dianggap remeh. Sampai-sampai memakai kaidah orang kafir, kalau mencari harta dengan jujur saja, dengan menipu saja sulit, apalagi dengan cara yang jujur, lebih sulit katanya. Ini ayuhan nas, karena dianggap remehnya yang namanya membuat tipuan. Ya. Bal inna ba'dahum, waliyadu billah, bahkan sebagian manusia, waliyadu billah, ya'uddu al-ghissa minas sattarah fil bay' wasyira'i wal uqud wa yara anna hadha min babil hazqi wadh-dhaka'i. Bahkan kata Syekh, bahkan sesungguhnya sebagian orang, tidak semuanya sih, waliyadu billah, menganggap, ya'uddu, menganggap al-ghis, membuat tipuan, minas sattarah, termasuk dari kelicikan. Kalau cerdas itu dalam kebaikan, tapi kalau dia membuat tipuan dalam rangka membuat kerugian bagi dirinya, menipu orang lain, itu bukan cerdas namanya. Apa namanya? Syekh mengistilahkan sattarah, kelicikan. Ya. Fil bai'i wasyira, baik dalam jual beli, dalam jual beli, wal uqud, kesepakatan, ya, jual beli sesuatu yang disepakati pembayarannya kapan, tempo atau lun atau tidak tempo, itu kesepakatan. Wa yaru anna hadza min babil hazqi wadh-dhaka, kelicikan tadi, tipuan yang dilakukan tadi, dianggap, yara, dianggap, itu merupakan bab al-hadaq. Hadaq itu cerdas, cerdik. Bukan cerdik sebenarnya. Ya. Nas'alullaha al-afiyah, kita mohon kepada Allah Ta'ala keselamatan. Ma'anna nabiya, padahal Nabi SAW tabarro'a min al-insani alladhi yahushun nas, padahal beliau Nabi SAW tabarro'a, berlepas diri dari seorang yang menipu, membuat tipuan bagi manusia dalam jual beli, dalam kesepakatan, ya. Maka ini termasuk salah satu hal yang perlu kita berhati-hati. Sehingga Rasulullah SAW ketika masuk pasar dan melihat barang ditumpuk, yang kering ditaruh di bagian atas, yang basah ditaruh di bagian bawah, supaya kesannya barang semuanya kering. Iya, begitu tangan dimasukkan, kok dalamnya ada yang basah. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Katanya, minal mator. Itu karena hujan saja. Kalau yang namanya hujan, yang basah atas dulu atau dalam dulu? Ya, maka beliau dengan tegas, man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu kaum muslimin, bukan termasuk dari kami. Iya. Oleh karena itulah, pada zaman-zaman sekarang, mencari orang yang jujur itu memang sulit. Iya. Tetapi kalau mencari orang yang pandai mengolah kata, itu banyak. Iya. Sampai barang yang sudah jelas haram, dikemas dengan bahasa yang indah, seolah-olah halal. Kenapa itu? Itu karena kelicikan, sebagaimana orang Yahudi. Ketika mereka, barakallahu fikum, dilarang memakan babi misalnya, mereka tidak makan. Tapi mereka jual dan dapat apanya? Uangnya. Saya kan tidak makan dagingnya, tapi dapat apanya? uangnya. Hakikatnya sama. Dia mendapatkan barang yang haram. Oleh karena itulah kita mohon kepada Allah keselamatan dari sifat ghis tadi. Apalagi seorang pemimpin, baik pemimpin rumah tangga atau pemimpin kaum muslimin. Sampai Nabi SAW mengatakan, ayyuma ra'in ghassa ra'iyatahu fahuwa finnar. Ayyuma ra'in, pemimpin mana saja yang ghassa, membikin tipuan kepada siapa? Ra'iyatahu, kepada rakyatnya. Fahuwa finnar, dia itu di neraka. Ya, ini hadis yang menunjukkan ancaman cukup berat, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Jadi intinya, entah kita pemimpin masyarakat atau pemimpin rumah tangga, hendaklah kita berusaha memberikan nasihat, ya. Sebab siapapun yang diberi kepemimpinan, sumalam yahudha lira'iyatihi, lalu dia tidak menjaga. Dia diberi kepemimpinan lalu tidak dijaga yang dipimpin, entah anaknya, istrinya, ya. Illa haramallahu alaihi aljannah, kecuali diharamkan atasnya jannah, waliyadu billah. Ini salah satu contoh. Nah, yang ketiga, Syekh mencontohkan di sini, yaitu wa min dzalik, dan di antara contoh yang lain, al-kadzib, berdusta. Wa huwa minal asya'il 'azimati, yang namanya dusta di zaman para sahabat, di zaman jahiliyah bahkan. Minal asya'il 'azimah, termasuk perkara yang besar urusannya. Fi ahdi sahabati, pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, fayarawnahu minal mubiqat, mereka menganggap, meyakini bahwasanya berdusta itu termasuk mubiqat, perkara yang membinasakan. Lakinnahu, kata mu'alif, akan tetapi inda kasirin minan nas, tetapi di sisi kebanyakan manusia, ya'udduhu amron hayyinan, kebanyakan manusia menganggap perkara yang remeh. Fatajiduhu yakdzibu wa la yubali bil kadzib, maka kamu dapatkan kebanyakan manusia itu, barakallahu fikum, kecuali orang diberi rahmat tentunya, mereka itu kamu dapatkan berdusta dan tidak peduli dengan yang namanya dosa berdusta. Ma'ana nabiyya, padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sudah kita lewati, la yazalur rajul yakdibu wa yataharra bil kadib hatta yuktaba indallahi kadzaba, dan terus menerus seorang, ya, yakdzibu wa yataharra bil kadzib, dia berdusta dan terus menerus, yataharra, selalu berdusta kepada si A, kepada si B, kepada si C, kemarin, besok, besoknya lagi. Jadi dia selalu berbuat dusta. Hatta yuktaba indallah, sehingga dicatat di sisi Allah, unduru, dicatat di sisi Allah kadzaban, sebagai pendusta, waliyadu billah. Orang tersebut kenapa dicatat di sisi Allah sebagai pendusta? Karena selalu berdusta. Ya. Na'udzubillah. Warubama yakdzibu fi umurin akhtar fayajhadu ma'alayhi linnas. Bisa jadi orang itu berdusta pada perkara-perkara yang akhtar, yang sangat berbahaya. Fayajidu ma'alayhi linnas, maka dia ingin mendapatkan apa yang ada di sisi manusia, dengan sebab ingin sesuatu yang ada di tangan orang, sampai-sampai dia mau bersumpah, berdusta. Au yadda'i ma laisa lahu, atau dia berdusta untuk mengaku-ngaku. malaisa lahu, yang bukan menjadi haknya. Iya. Kadang seorang ingin dikenal sebagai orang yang nilainya bagus. Manipulasi nilai. Iya. Itu dianggap remeh. Demi untuk bisa menjaga sebuah nama, maka kadang seorang itu berdusta. Dan dianggap remeh, sudah jadi kebiasaan di sini. Sebenarnya anak-anaknya itu nilainya semuanya 4 seragam. Nah kalau 4 tidak naik nanti, ya sudah, anggap saja nilainya 8. Ya. Jadi tambah 4. Nah kalau tidak, nanti tidak dapat sesuatu. Iya. Naudzubillah min dzalik. Sehingga jadi hal yang biasa. Naudzubillah. Maka kita seorang muslim, jangan sampai mengaku-ngaku sesuatu yang tidak memiliki sesuatu itu dengan cara dusta. Wa yuhakimuhum indal qadi wa yahlifu ala dzalik. Dan dia mengambil keputusan hakim di sisi qadi. Wa yahlifu, dan bersumpah ala dzalik, sampai berani bersumpah atas hal itu. Wallahi, wallahi, wallahi, ini milik saya. Bersumpah atas nama Allah, padahal di itu bukan miliknya. Ya. Maka ini disebutkan dalam hadis, man halafa ala malimri'in muslimin. Man halafa, siapa yang bersumpah, kata Nabi, ala amrin muslim bi ghairi haq, atas harta seorang muslim. Perhatikan, siapa yang bersumpah untuk mendapatkan harta seorang muslim bi ghairi haq, tanpa jalan yang benar. Apa ancamannya? Laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Maka dia bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah khutban, marah kepada orang tersebut. Iya, kepada orang tersebut. Ini riwayat yang datang dari Abdullah ibni Mas'ud. Iya. Siapa yang bersumpah atas nama Allah untuk mendapatkan harta seorang muslim dengan cara yang tidak hak, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah itu murka. Iya. Maka sayangilah diri kita masing-masing, jangan sampai hanya ingin mendapatkan sesuatu dari harta dengan sumpah palsu misalkan, demi untuk mendapatkan harta yang bukan haknya. Maka orang tersebut dalam riwayat yang lain, illa aujaballah lahun nar, kecuali Allah telah wajibkan bagi orang tersebut an-nar. Iya. Ini dalam riwayat yang lain. Ya. Ayuhannas, termasuk dalam hal ini, ya, dalam hadis yang sahih juga ada 3 golongan. Yang kata Nabi SAW, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya Allah tidak akan sucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat menyakitkan. Sang azab yang sangat pedih, diulang oleh Nabi 3 kali. Maka Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Al-musbil. Orang laki-laki yang musbil. Sarungnya, celananya, jubahnya. Itu menutupi kedua mata kakinya. Musbil. Ya. Awal walmanan, orang yang mengundat-undat sodakohnya. Iya. Karena dulu sodakohnya dia masih bisa ikhlas banyak atau sedikit. Setelah kondisi tertentu, barakallahu fikum. Aduh, kalau banyak saya takut nanti mengundat-undat. Sekarang saya infak sedikit saja. Ya. Kalau mau ikhlas, diikhlaskan saja. Ya, jangan malah menjadi dosa, manan, mengundat-undat sodakohnya. Wal munfik sil'atahu bil halafil kadzib. Seorang yang menjual dagangannya dengan sumpah yang dusta. Yeah. supaya dagangannya laku keras, dapat untung banyak dari orang, dia bersumpah-sumpah, wallahi ini orisinil ini, asli luar negeri ini. Ya. Ternyata bukan produk luar negeri, produk Bekasi. Ya. Na'udzubillah, bukan produk Korea tapi Kroya. Tipuan namanya. Ini harus hati-hati karena diancam dengan ancaman yang berat tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yahlifu ala dzalik fa yakunu wal iyadu billahi mimman yalqallahu wa huwa alaihi hudban. Perhatikan di sini ancamannya orang yang bersumpah, sumpah yang palsu. Yang pertama, mimman yalqallahu wa huwa alaihi hudban, termasuk golongan orang yang bertemu dengan Allah wa huwa alaihi hudban, dan dia dalam kondisi Allah, yakni Allah dalam kondisi murka. Ini hadis dari Abdullah ibni Mas'ud. Ya, dan dikeluarkan juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Umamah, riwayat yang semakna. Ila ghara dalik minal masail, dan selainnya dari masalah-masalah allati ya'udduha sahabah minal muhlikat, yang dianggap oleh para sahabat termasuk perkara yang membinasakan. Walakinan nas ikhtalafu fasarat fi ayunihim azakku minasyari fi dalik. Tapi kondisi manusia ayuhan nas, mereka pada zaman sekarang, jadilah fi a'yunihim, yang namanya berdusta, menipu, meninggalkan sholat berjamaah dan dosa-dosa yang besar, dianggap apa? Adzaqqu minasy-sya'ri, hal yang remeh, lebih perkara yang kecil, dianggap kecil, lebih kecil daripada apa? Kecilnya rambut. Iya. Wa dzalika annahu kullama qawiyal iman. Ayuhannas, Syekh lalu menyebutkan tentang kenapa para sahabat itu mereka memiliki sikap yang tinggi dalam mensikapi dosa-dosa dengan rasa takut kepada Allah. Ya. Berbeda dengan golongan sesudahnya. Kata beliau, sesungguhnya setiap kali iman itu kuat, setiap kali iman itu kuat, azumat al-maksiyah, al-maksiyatu, maka menjadi besar di hati mereka yang namanya maksiat. Ya. Azumat al-maksiyatu indan nas, maksiat itu akan menjadi besar di hati manusia. Artinya apa? Dosa-dosa tersebut dianggap perkara-perkara yang besar urusannya di hadapan Allah. Bukan perkara yang remeh. Wa kullama dha'ufal imanu khaffatil maksiyah. Setiap kali iman itu lemah. Kalau imannya melemah, ya, khaffat, maka dianggap remehlah yang namanya maksiat fi qalbil insan, di hati manusia. Wa ra'aha amran hayyina, dan dia anggap dosa atau maksiat tadi dianggap hal yang remeh, hal yang lumrah katanya. Ya. Yatahawanu wa yatakasalu. Yatahawan, dia akan bersikap meremehkan. Yatakasal, akan bersikap apa? Malas-malasan. Iya, meninggalkan sholat berjamaah itu merupakan perkara yang besar urusannya, diancam dengan sifat munafik pada zaman sahabat. Bukan perkara yang kemudian kita meremehkan, males-malesan. Anil wajibi walayubali liannahu da'ufal iman. Daripada kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, walayubali, dan tidak kemudian dia meremehkan, tidak memperdulikan, liannahu da'iful iman. Kenapa demikian? Karena orang tersebut memang lemah imannya. Jadi ayuhan nas, supaya kita lebih kuat imannya, tentunya harus banyak belajar. Karena di antara faktor yang paling besar yang mendukung orang itu semakin kuat imannya, di antaranya ialah mendengarkan ayat Allah. Iya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Setiap kali dibacakan ayat-ayat Allah, maka keimanannya itu akan bertambah. Ya, bagaimana akan bertambah iman kalau dia semakin jauh dari majlis ilmu? Maka kalau kita ingin mendapatkan iman yang kuat, tentunya berusaha untuk bermajlis dengan ilmu dan berusaha menjaga apa yang Allah Ta'ala telah wajibkan kepada kita, sehingga Allah Ta'ala akan menjaga kita dari segala penyimpangan-penyimpangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.